إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di majlis dan tempat yang paling mulia dalam rangka talabul ilmi. Untuk itu saya mengajak secara khusus kepada diri saya pribadi dan ikhwah sekalian untuk sama-sama mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agar senantiasa selalu berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semua amal ibadah yang kita lakukan termasuk apa yang sedang kita laksanakan saat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah risalah berjudul At-Tasfiyatu wa Tarbiyatu wa Hajatul Muslimina Ilaiha. Tasfiyah dan tarbiyah serta kebutuhan kaum muslimin terhadap keduanya. Melalui risalah ini, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh rahimahullah ingin mengajak kepada kita dan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia untuk kembali kepada Islam dengan benar, yaitu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman salafus saleh. karena kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan paham salafus saleh adalah solusi dari segala macam problem, segala macam masalah yang dihadapi khususnya oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwanufiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melalui risalah ini juga Syekh rahimahullah ingin mengingatkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin tentang dua hal yang sangat penting. Yang dua hal ini berhubungan langsung dengan masalah kembali kepada agama, kembali kepada Islam. Yaitu pertama, at-tasfiyah. Tasfiyah yang dimaksud adalah tashihul mafahim, meluruskan segala macam faham yang menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, menyangkut adab, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan amal. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud di sini adalah ilmu sahih, ilmu yang benar, ilmu syar'i, yang tentu saja sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sangat butuh kepada dua hal ini, tasfiyah dan tarbiyah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk kepada pembahasan. Asy-Syaikh rahimahullahu taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca tiga ayat sebagai khutbatul hajah, lalu Asy-Syaikh rahimahullahu mengatakan, amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala wa ba'du fa nahnu al yawm kama ta'lamuna jami'an. Kita pada hari ini, sebagaimana yang telah kalian ketahui semuanya, fi zamanin wasala fihi almuslimuna ila haddin la yumkinu an yasila ila aswa minhu muslimun yu'minu billahi wa rasulihi minadh dhulli wal isti'bad minal akhirin. Tengah berada dalam suatu zaman yang kaum muslimin pada umumnya ditimpa kehinaan dan diperbudak oleh agama-agama lainnya. Padahal setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan mungkin bisa sampai kepada keadaan sejelek ini. Apalagi sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita adalah kaum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. Ini artinya setiap orang yang menganut dinul Islam yang kemudian disebut muslimun, mereka itu akan senantiasa mulia keadaannya. Kemudian sahabat Umar melanjutkan pernyataannya, barang siapa yang mencari kemuliaan tidak melalui Islam, maka ia akan binasa. Tetapi ikhwanu fiddin rahimakumullah, pada kenyataannya, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tadi, bahwa pada zaman sekarang ini, kaum muslimin justru ditimpa kehinaan dan diperbudak oleh orang-orang kafir. Qala walidhalika walishu'uri kullin minna bima nazala bina min hadha dullil mukhayyim ala jami'il biladil islamiyyati ma'al asaf ala ikhtilafi tabaqat. Oleh karena itu, kata Syekh, karena masing-masing kita merasakan kehinaan yang telah menimpa kebanyakan dari negeri-negeri Islam sesuai dengan keadaan masing-masing negeri tersebut, natasa'alu da'iman wa abadan fi mujtama'atina al-'ammah wal khassah wa nadawatina, kita akan bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya, baik dalam perkumpulan-perkumpulan kita yang sifatnya khusus maupun umum, anis sababil ladzi adda bil muslimina ila hadhil halah al mazriyati sayyi'ah wal wad'il muhin al mukhzi, tentang sebab yang mengakibatkan kaum muslimin sampai pada keadaan yang jelek ini dan kehinaan yang seperti ini. Jadi Syekh menjelaskan, karena semua kita merasakan kaum muslimin ini ditimpa kehinaan di berbagai macam negeri, kita pun bertanya-tanya tentang apa yang menjadi sebabnya. Wasirri fi wusulihim ila hadad darkil munhit minad dhulli. Dan kita akan bertanya-tanya tentang apa faktor utama hingga kaum muslimin menjadi terhina. Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Dan kaum muslimin dalam keadaan ditimpa kehinaan serta diperbudak oleh orang-orang kafir, ini merupakan suatu musibah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan karena ulah kalian sendiri. maka kita harus bangkit mencari tahu apa faktor utamanya. Jelas kita tidak boleh menyandarkan kejelekan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kaum muslimin bisa sampai terhina itu karena ulah kita sendiri. Karena ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Kemudian kata Syekh, kama natasa'alu 'anil ilaji wad dawa' linatamakkan minan najat min hadha dhulli wasyqa. Sebagaimana kita pun harus bertanya-tanya, mencari tahu tentang solusinya. Bukan hanya sekedar cari tahu tentang apa penyebabnya, tapi harus tahu solusinya. Jalan keluarnya, obatnya. Kalau ada satu penyakit, kita tidak boleh hanya sekedar tahu penyakitnya apa. Ya. Kalau penyakit itu tidak diobati, maka akan terus membahayakan orang yang menderitanya. Jadi di samping kita tahu penyakitnya, harus tahu obatnya. Sekarang kita tahu kaum muslimin, kata Syekh, dalam keadaan terhina, terpuruk. Kita harus tahu sebabnya apa. Kemudian kita juga harus tahu solusi dan jalan keluarnya apa. Qala thumma tanawwa'a al-ara'u wa ta'addadu al-mulahadhat wa ta'addada al-mulahadhatu wa kullun ya'ti bimanhajin aw sabilin yarta'ih lihilli hadihil mushkilati wa mu'alajati hadihil mu'dalah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, tatanawwa'a al-ara', muncul berbagai macam pendapat, watata'addadal mulahadhat, dan bermacam-macam komentar, ya. Wa kullun, dan semuanya, ya'ti bimanhajin, datang dengan membawa konsep. Semua orang datang dengan membawa konsep dan cara yang dianggap bisa menyelesaikan problem ini. Dan dianggap bisa mengobati keadaan yang menyesakkan ini. Kalau kita sampaikan ke tengah-tengah kaum muslimin, ya, tentang kondisi yang menimpa kaum muslimin hari ini dari kehinaan, keterpurukan, dan lain sebagainya, niscaya akan banyak pendapat. Ya enggak? Akan banyak pendapat, akan banyak komentar. Ada yang mengatakan solusinya adalah kita harus perbaiki ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin terpuruk itu karena ekonomi mereka lemah. Jadi yang harus kita perbaiki adalah ekonominya. Ada juga yang mungkin menyampaikan, oh enggak, bukan ekonomi yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah akhlak kaum muslimin. Akhlak kaum muslimin yang tidak lurus. Akhlak kaum muslimin yang lurus. Maka sekarang yang harus dilakukan adalah memperbaiki akhlak. Ya. Diperbaiki akhlaknya. Supaya rajin ke masjid. Kita harus mengetuk setiap pintu rumah orang. Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Ada juga yang lebih ekstrim daripada itu. Mengatakan, yang benar solusinya bukan seperti itu. Solusinya kita harus bangkit angkat senjata. Tidak usah ada taklim-taklim dulu. Yang penting sekarang angkat senjata lawan orang-orang kafir. Banyak pendapat muncul. Banyak komentar muncul. Ketika masalah ini kita sodorkan kepada kaum muslimin, kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian Syekh mengatakan, wa ana ara anna hadhihi al-mushkilata qad dzakaraha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Saya, kata Syekh rahimahullah, saya berpendapat, saya melihat bahwa sesungguhnya problem ini, ya, kehinaan yang menimpa kaum muslimin ini sesungguhnya sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafaha fi ba'dhi ahadithihi as-sabitati anhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di sebagian hadis-hadisnya. Wa bayyana ilajaha, bahkan Rasul telah menerangkan obatnya, solusinya. Ini kita dapat pelajaran dari Syekh di sini. Bagaimana Syekh mengembalikan setiap persoalan itu kepada dalil. Ya. Dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika banyak orang menyampaikan pendapat, banyak orang menyampaikan komentar, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, maka cara yang paling tepat adalah dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Syekh rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita untuk seperti itu. Ya. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maka Syekh mengatakan, saya melihat, saya berpendapat bahwa sesungguhnya problem ini sudah dijelaskan oleh Rasul. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Rasul telah menjelaskan problem ini, bahkan Rasul pun sudah menjelaskan solusinya. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, kecuali memang solusi bagi semua permasalahan, semua problem. Ini sekali lagi pendidikan bagi kita. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang kritis. Ya. Karena ajaran Islam ini suatu yang jelas. Jelas sumbernya. Al-Quran dan As-Sunnah. Dua itu sumbernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sudah mengingatkan kita. Ya. Mengingatkan kepada kita. Tarak. Tu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Soal banyak pendapat, banyak komentar, sehingga terjadi perselisihan. Ini juga sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang akan tetap hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan. Apa kata Rasulullah kemudian? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyid. Kita tidak boleh tergiur dengan pendapat. Tidak boleh tertipu dengan komentar-komentar yang subhanallah mungkin, wah ini indah, ini bagus, nampaknya mudah nih cara ini. Betul ini. Banyak kaum muslimin yang miskin, sekarang harus perbaiki ekonominya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada juga yang bicara tentang politik, bahkan banyak. Ya, yang harus diperbaiki sekarang politiknya. Tidak boleh kita tertipu dengan komentar-komentar dan pendapat-pendapat seperti itu. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf. Wa in rafadaka an-nas. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau tetap berpegang teguh kepada asar, kepada hadis, kepada jejak salaf, walaupun semua manusia menjauhimu, mengusirmu, menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia, pemikiran-pemikiran manusia, walaupun dihiasi dengan kata-kata yang indah. Ya. Dihiasi dengan kata-kata yang indah. Biarpun indah, kalau menipu menjadi tidak indah. Ya. Justru mencelakakan, membahayakan. Ikhwan fil din rahimakumullah, selanjutnya Syekh mengatakan, wa min hadhil ahadits qauluhu alaihi salatu wassalam, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di antara hadis-hadis yang dimaksud adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah dan memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, waradiyatum bizar'i, dan bangga dengan perkebunan, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ada di sini Nabi SAW menyebutkan kata kehinaan. Allah akan timpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan. Kapan? Di antaranya ketika kalian melakukan transaksi jual beli inah, kalian sibuk dengan peternakan, kalian sibuk dengan pertanian, kalian tinggalkan berjihad. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu. Kehinaan itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan pernah dihilangkan oleh Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Ya. Ini jalan keluarnya. Kalau kita kaum muslimin mau keluar dari kehinaan, gak mau terpuruk, tidak mau diperbudak oleh orang-orang kafir, maka solusinya adalah kembali kepada agama kita. Kembali kepada Islam. Karena faktanya banyak kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya. Ya. Kalau ditanya, ngakunya muslim, tetapi tidak faham ajaran Islam yang benar. Buktinya apa? Ya buktinya banyak yang melakukan transaksi jual beli yang diharamkan. Ini salah satu contohnya. Banyak yang justru mementingkan dunia daripada agamanya. Banyak yang lebih cinta kehidupan daripada cinta akhirat. Qala fanajidu fi hadzal hadits ala ijazihi dzikral marad alladhi syaa'a hatta ahata bil muslimin. Kata Syekh rahimahullahu taala, kita temukan di dalam hadis ini tadi, ya, ala ijazihi, meskipun ringkas, tidak panjang, ringkas saja, gampang dihafal, ya, sekali, dua kali, tiga kali, hafal, dibaca hafal, di luar kepala. Dzikral maradil ladzi syaa'a, ada penyebutan tentang penyakit, sebuah penyakit, sebuah problem yang syaa'a, telah mewabah, menyebar, hatta ahata bil muslimin, hingga melanda kaum muslimin. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nau'aini minal maradi ala sabili tamthil la tahdid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dua jenis penyakit. Dua jenis penyakit. Dua jenis problem. Dua jenis muskilah, masalah yang menimpa kaum muslimin. Ala sabili tamthil, hanya sebagai contoh, sekedar contoh. La tahdid, bukan batasan. Kalau bicara soal problem, soal penyakit yang diderita oleh kaum muslimin, itu banyak. Tapi Nabi di sini hanya menyebutkan dua penyakit saja. Itu sekedar contoh, bukan sebagai batasan. Ya. Qala annau'ul awwalu, dua macam atau dua jenis pertama atau macam pertama, huwa wuqu'ul muslimina fi ba'dhil muharramati bil ihtiyali 'alayha wa hum 'ala 'ilmin biha, yaitu wuqu'ul muslimin, kaum muslimin telah terjerumus melakukan sebagian perkara yang diharamkan, bil ihtiyali 'alaiha, dengan cara mencari pembenaran atasnya sehingga nampak halal. Wa hum 'ala ilmin biha, dalam keadaan mereka tahu sebenarnya haram. Ya. Ini fakta memang. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang benar. Dan sedikit dari kalangan kaum muslimin melakukan perkara yang haram, tapi berusaha supaya dapat dibenarkan, supaya dapat disebut halal, padahal haram. Ya. Nanti contoh-contohnya itu akan disebutkan sama Syekh. Banyak sekali contoh-contohnya nanti akan disebutkan. Ya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan hilah. Hilah, hilah itu alasan, mencari pembenaran. Ya. Sudah tahu salah tapi cari pembenaran. Supaya tidak disebut apa? Salah. Jelas haram tapi cari pembenaran. Supaya disebut apa? Halal. Ya. Ini penyakit. Ini problem. Yang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Sadar atau tidak sadar, banyak dari kalangan mereka yang seperti ini kondisinya. Wa hadza kaminun fi qawlihi alaihi salatu wassalam, ini tersirat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah." Apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah. Fal'inatu kama hiya ma'rufatun fi kutubil fikhi nau'un minal bay'i. Yushiru hadzal hadithu ila tahrimihi. Inah itu sebagaimana yang sudah ma'ruf, dikenal, disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah model sebuah transaksi. Model sebuah transaksi yang secara tidak langsung telah diisyaratkan dalam hadis Nabi ini bahwa hukumnya apa? Haram. Ya. Hukumnya haram. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah adalah dengan cara yang diharamkan. Karena inah ini model transaksi yang haram. Wa ma adzalika ra'a ba'dul ulama'i fadlan an ghairihim jawaza hadhil mubayaah. Hanya saja, kata Syekh, sebagian ulama, fadlan an ghairihim, apalagi selain ulama, ya, ada yang berpendapat jawaza hadihil mubayaah, bolehnya model transaksi yang seperti ini. Dan ini menjadikan keadaan semakin runyam. Masyarakat semakin tidak paham terhadap agama yang benar. Ketika sudah jelas-jelas ada hadis, ada dalil yang mengharamkan, masih saja kita dapati ada orang yang dikatakan berilmu, ya, malah membolehkannya. Jelas hadisnya datang mengharamkan, tapi masih saja ada orang yang katanya berilmu, kemudian menghalalkannya, membolehkannya. Ini tambah ruwet masalah. Ya. Kaum muslimin semakin jauh dari agamanya yang benar. Karena adanya orang-orang yang seperti ini. Makanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatal mudillin. Sungguh yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah adanya di tengah-tengah kalian orang-orang yang berilmu tetapi menyesatkan. A'immatul mudillin. Imam-imam yang menyesatkan. Membuat umat jauh dari agama yang benar. Qala wa suratuha. Kemudian Syekh sekarang akan menjelaskan model transaksi jual beli dengan cara inah. Wa suratuha, adapun gambarannya ialah an yashtari ar-rajulu minat tajiri bidha'atan ma. Seseorang membeli sebuah barang dari seorang pedagang. Katakanlah orang yang membelinya disebut si A, ya, sedangkan yang punya barangnya disebut si B. Faltakun sayyaratan masalan, misalnya sebuah atau satu unit mobil. Si A membeli satu unit mobil dari si B. Ya. yang menjadi pedagangnya. Yashtariha bithamanin yudfa'u ala aqsatin wa bi ajalin mahdudin. Pembeliannya bithamanin yudfa'u ala aqsatin, dengan cara angsuran, mengangsur kredit. Pembeliannya dengan cara apa? Kredit, mengangsur. Wa bi ajalin mahdudin, dalam jangka waktu tertentu. Misalnya selama 5 tahun, ya. Thumma ya'udu al-mushtari ba'i'an li tilka as-sayyarati lil ba'il awwali bi thamanin aqallu min ath-thamani alladhi ishtaraha bihi walakin muqabilan naqdi. Kemudian si pembeli, si A, ya, si pembeli kembali menjual mobil tersebut kepada si penjualnya, yaitu si B, ya. Bisamani aqalli min athamani alladhi ishtaraha bihi, dengan harga yang lebih rendah dari pembeliannya. Akan tetapi muqabilan naqdi, secara kontan. Akan tetapi secara apa? Kontan. Kalau transaksi yang pertama secara kredit, transaksi yang kedua secara kontan, ya. Si A beli mobil dari si B dengan cara kredit. Sudah begitu, si A jual lagi mobil tersebut kepada si B dengan cara kontan. Qala fayadfa'u al-ba'i'u al-awwal alladhi sara mushtariyan ath-thamana naqdan bi aqalli mimma ishtara huwa taqsitan wa daynan. Maka si penjual pertama, ya, dalam hal ini si B, ya. Dalam hal ini si B, yang statusnya sekarang sudah menjadi pembeli, ya, menyerahkan harganya atau uangnya naqdan, secara kontan. Yang nilainya lebih rendah dari pembelian sebelumnya secara kredit atau angsuran. Bi antakuna hadhihi sayyaratu bi'at mathalan bi 10,000 lirah nafi'ah. Misalnya, sekarang Syekh menyebutkan harganya supaya lebih mudah memahaminya. Ya. Misalnya mobil ini, ya, bi'at mathalan bi 10,000 lirah nafi'ah. Dibeli dengan harga 10,000 lira. Mata uang 10.000 lira secara kredit, ya, diangsur pembayarannya. Fayaqumul mushtari bibai'iha bithamanat bithamaniyati alafi naqdan lil ba'il awwal. Kemudian si pembelinya, ya, menjual kembali mobil tersebut dengan harga 8.000 lira secara kontan. Kepada siapa? Kepada si penjual pertamanya. Fayusajjal alaihi, sehingga transaksi ini dianggap impas, ya, nggak ada yang dirugikan, dianggap impas. Fayusajjal alaihi al-wafa biziyadati al-fain, meskipun salah satu pihak dapat tambahan 2.000. Ya. Meskipun salah satu pihak dapat tambahan 2.000. Yang dapat tambahan 2.000 dalam hal ini si penjual pertama atau si P, ya. Hai. Karena pada prinsipnya ini tuh bukan jual beli, ya, tapi pinjam, meminjam. Si A pinjam uang kepada si B pada prinsipnya. 8.000. Kemudian dikembalikan berapa? 10.000. Ini riba kan? Riba. Ya. Pinjam uang 8.000 dikembalikan 10.000. Ada tambahan berapa? 2.000. Supaya tidak ketahuan, supaya tidak nampak, supaya tidak kelihatan, maka dengan cara transaksi inah ini pakai barang. Supaya dianggap apa? Supaya dianggap jual beli, bukan pinjam meminjam, bukan pinjam uang. Ya. Paham sekarang? Fahadihi ziyadatu riban. Tambahan ini adalah riba. Wal mafrudu fil muslim alladhi sami'a ayatillahi azza wa jal wa ahadithan nabi sallallahu alaihi wasallam allati tuharrimur riba alla yastahillu hadha an-naw'a min bai'il inah ma dama hunaka ziyadatun fil wafa. Yang seharusnya bagi seorang muslim yang telah mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan riba, ya, agar jangan menganggap halal model transaksi inah ini. Madama hunaka ziyadatun fil wafa, selama ada tambahan, ya, selama ada tambahannya. Walianna hadhihi ziyadah riban makshuf. Karena tambahan ini jelas-jelas riba. Ya. Jelas-jelas riba. Walakin ba'dhan nas ra'au ibahata dzalik. Hanya saja sebagian manusia, sebagian orang menganggap hal itu boleh. Kenapa dianggap boleh? Li'anna hawudhi'at fi babil bai'i wasyira. Alasannya karena itu menyangkut persoalan jual beli. Wastadallu ala dzalika bil umumat. Kemudian berdalil dengan dalil-dalil yang umum yang allati tadullu ala jawazil bai, yang membolehkan jual beli. Kamitsli ayah al-masyhurah, seperti ayat yang masyhur, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ketika kita bilang, lo gak boleh transaksi yang seperti ini transaksi jual beli yang haram. Ya. Mereka mengatakan, apa masalahnya? Bukankah ini jual beli? Ya. Allah sendiri dalam Al-Quran menghalalkan jual beli. Ahallallahul bai'a. Yang gak boleh itu riba. Apa yang kami lakukan ini jual beli. Bukan riba. Hai. Jadi berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Supaya yang dilakukannya itu dianggap halal. Akhirnya pakai model jual beli. Padahal sebenarnya itu pinjam uang. Seperti nanti juga dijelaskan oleh Syekh. Sebenarnya pinjam uang itu pada dasarnya. Cuma ditutupi ya dengan model jual beli. Biar gak kelihatan. Ya. Kalau ditanya dalilnya ya dijawab. Ini firman Allah di surat Al-Baqarah 275. Ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Berarti bentuk apapun kalau masuk dalam kategori jual beli itu halal. Berdalil dengan yang umum. Persis seperti cara-cara hizbiyun. Ya. Sukanya berdalil dengan yang umum. Ya. Menerapkan dalil yang sifatnya umum untuk kasus yang sifatnya khusus. Gaya hizbiyun seperti ini. Semuanya secara umum. Kalau dalam Al-Quran itu istilahnya mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat. Ya. ikuti dalil yang mutasyabihat, yang butuh kepada penjelasan secara mendetail. Karena jual beli juga ya, ketika dikaji, ternyata para ulama juga mengelompokkan, ada jual beli yang dibolehkan, ada jual beli yang diharamkan. Jual beli yang dibolehkan ini, jual beli yang diharamkan ini, ada perinciannya. Ya. Jangan seenaknya berdalil. Ya. Nikmat dalil, kalau kata para ulama, nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Enak ngambil dalil tapi buruk dalam pendalilan. Ya. Enak nyomot dalil dari mana saja. Ya. Jelek dalam istidlal. Rata-rata gaya hizbiyun, ya, mubtadi'un itu membuat kaidah dulu baru nyari dalil. Bikin kaidah terlebih dahulu, baru cari dalil untuk menguatkan kaidah tersebut. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dalil terlebih dahulu. Mencari dalil terlebih dahulu. Ya. Ada dalilnya atau tidak ada. Jika ada dalilnya, maka ini amalannya. Ini kaidahnya. Bukan bikin kaidah dulu baru kemudian cari dalil. Bukan mengamalkan terlebih dahulu baru kemudian cari dalil. Akhirnya dalil yang tidak nyambung pun dipaksa-paksakan biar nyambung, biar cocok. Ya. Qala واستدلوا على ذلك بالعمومات التي تدل على جواز البيع كمثل آية المشهورة وأحل الله البيع وحرم الربا. Jadi intinya mereka yang membolehkan itu berdalil dengan dalil-dalil yang umum tentang bolehnya jual beli, seperti ayat yang masyhur, أحل الله البيع وحرم الربا, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. فقالوا, mereka mengatakan, هذا بيع وشراء, ini jual beli. Fala ba'sa an yazid aw yunqas, maka tidak apa-apalah mau ada tambahan atau dikurangi, toh jual beli namanya juga. La ba'sa an yazid, menambahkan, aw yunqas atau mengurangi. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, walakinnal haqiqata annal mushtari alladhi ishtara bi asharati alafin nasi'atan thumma ba'a bi thamaniyati alafin naqdan innama yuridu min wara'i dhalika an ya'khudha thamaniyata alaf. Ini dia ya, yang kita singgung tadi. Walakinnal haqiqah, kata Syekh, akan tetapi hakikatnya, hakikat dari transaksi jual beli yang dilakukan di atas tadi dengan cara inah, annal mushtari, si pembeli yang membeli dengan harga 10.000 lira, ya, secara kredit, ya, kemudian menjualnya dengan harga 8.000 lira secara tunai kontan, ya, sesungguhnya dia ingin memperoleh atau mendapatkan uang 8.000. Ya, sebenarnya ingin dapat uang 8.000. Walamma kana ya'lam anna hadzal bai'a al-muslim fi za'mihi la yuqriduhu 8000 muqabil 8000 liwajhillahi ta'ala wa innama yuridu ziyadah ihtala jami'an ala istihlali hadhihi ziyadah bismil bayi. Ketika si penjual dengan harga 8.000 lira secara kontan tadi tahu bahwa yang membelinya seorang muslim menurut sangkaannya, dia tidak akan meminjamkan uang kepadanya sebanyak 8.000 muqabilas samaniyah, kemudian dikembalikan sama persis 8.000 karena Allah Ta'ala dia ingin tambahan, ihtala, maka keduanya, ihtala jami'an, keduanya mencari pembenaran ala istihlali hadhihi ziyadah, untuk membolehkan nilai tambahan ini bismil bai'i, dengan nama jual beli. Kita jelaskan ulang ya. Si pembeli dengan harga si penjual ya, dengan harga 8.000 lira ini pada dasarnya ya, secara kontan ini pada dasarnya ingin pinjam uang sebetulnya. Ingin pinjam uang. Pinjam uangnya sebanyak 8.000. Cuma dia tahu ini orang yang akan dipinjami uangnya itu enggak mungkin mau kalau nanti dikembalikan 8.000 juga. Maunya ada tambahan. Ya. Maunya ada tambahan. Makanya dibikin dengan cara jual beli. Sangat disayangkan ya. Kalau kaum muslimin sampai meridhoi model transaksi yang seperti ini, atau bahkan terbiasa melakukan transaksi dalam bentuk pinjam meminjam namun ada nilai tambahnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya Al-Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa awwalan mubayyinun linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama, penting untuk kita ketahui bahwa beliau adalah mubayyinun linnas. Orang yang paling berhak menerangkan isi Al-Quran kepada manusia. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Rabb kita Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra Al-Qur'an, agar engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi yang paling berhak untuk menjelaskan isi Al-Qur'an itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pertama yang harus kita ketahui. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak menerangkan isi Al-Qur'an, maka kita tidak boleh ya, seenaknya menafsirkan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dengan ro'yu kita, jangan dengan akal kita. Alhamdulillah. Wa huwa tsaniyan, kemudian yang kedua, kama wasafahu rabbuna tabaraka wa ta'ala biqaulihi bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat perhatian dan sayang kepada kaum mukminin. sebagaimana yang telah disifatkan oleh Rabb kita Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah itu raufur rahim, perhatian dan sayang. Ya. Jadi pertama, Rasul yang paling berhak menerangkan isi Al-Qur'an. Kedua, Rasul sangat perhatian dan sayang kepada kaum mukminin. Famin ra'fatihi wa rahmatihi bina alaihi salatu wassalam an nabbahna ala makamin ihtiyali syaitan ala bani Adam. Maka di antara bentuk perhatian dan sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah beliau mengingatkan makamin ihtiyali syaitan, tempat-tempat persembunyian dan tipu daya setan ala bani Adam, ala bani insan, kepada manusia atau bani Adam. Ini bentuk kasih sayang beliau. Ya. Nabi menjelaskan kepada umatnya, ini tipu daya syaitan, hati-hati. Di sini setan suka bersembunyi, ya, untuk menipu manusia. Dan dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita agar jangan mengikuti tipu daya syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, tipu daya setan. Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, siapa yang mengikuti tipu daya setan, maka ketahuilah bahwa setan itu suka menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Wahadzarna an naqa'a fi ahabilihi fi ahaditsin katsiratin jiddan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan kita agar jangan sampai masuk fi ahabilihi, ke dalam perangkap-perangkapnya. Perangkap setan. Beliau mengingatkan kepada kita dalam banyak hadis. Minha di antaranya, ma nahnul an fi sodadihi. Di antaranya hadis yang sedang dalam pembicaraan kita ini. Yaitu hadis apa? Idza tabayatum bil inah. Hadis yang berbicara tentang transaksi jual beli dengan cara inah. Itu bentuk peringatan dari Nabi SAW. Jangan sampai kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah. Karena itu perangkap setan. Ya. Itu tipu daya setan. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada kita. Bukan dalam rangka menyempitkan urusan-urusan dunia kita. Bukan. Bukan dalam rangka mempersulit perekonomian kita. Bukan. Bukan kita menjadi orang-orang miskin. Bukan. Tapi sebagai bentuk kasih sayang, perhatian kepada kita sebagai kaum mukminin. Wa bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat perhatian dan sayang terhadap kaum mukminin. Ini sebagai salah satu buktinya. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah," apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, "ai idastahlaltum ma haramallahu wa rasuluhu bi adnal hayl bismi anna hadzal bai." Yaitu apabila kalian menganggap halal apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dengan cara mencari pembenaran atas nama jual beli. Wal haqiqatu annahu satarun wa annahu istidanatun muqabilu ziyadah. Padahal pada kenyataannya bukanlah jual beli, akan tetapi masuk dalam kategori istidana, hutang piutang, muqabilu ziyadah, yang mengharapkan ada tambahan saat pengembaliannya. Pinjam meminjam yang mengharapkan ada tambahan dalam pengembaliannya. Wa hadza riban makhsyuf. Ini riba yang sudah jelas-jelas ya, nampak. Fahadzarna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, maka Rasul mengingatkan kita melalui hadis ini, min anna qa'a fi mithli hadzal ihtiyal listihlali ma haramallah, agar kita jangan sampai terjerumus ya, ke dalam cara-cara yang seperti ini, cari pembenaran ya, untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ternyata ya, banyak dari kaum muslimin yang gemar melakukan ini, tidak hanya berhubungan dengan jual beli, sampai pada masalah ibadah pun begitu. Banyak di kalangan kaum muslimin yang melakukan satu ibadah ya, agar dikatakan ibadah ini benar, akhirnya cari pembenaran. Cari pembenaran. Berdoa di depan batu besar, minta-minta, ya. Baca Quran di depan kuburan. Ketika ditegur, jawabannya, loh ini baca Quran. Ada apa dengan baca Al-Quran? Boleh. Ketika ditegur, jangan minta-minta. Jawabannya, saya berdoa kepada Allah. Terus cari pembenaran. Ya. Padahal jelas, perbuatan yang dilakukan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi berupaya untuk cari pembenaran. Fadzalika akhtar min an yaqa'a al-muslimu fil haram wa huwa ya'lamu annahu haram. Kata Syekh rahimahullahu taala, sungguh yang demikian itu lebih berbahaya daripada seorang muslim terjerumus melakukan hal yang diharamkan, wa huwa ya'lam annahu haram, sementara dia tahu kalau yang dilakukannya itu haram. Ya. Lebih ringan ternyata. Kalau yang demikian ini, ada seorang muslim, dia melakukan hal yang diharamkan. Dalam keadaan dia tahu kalau yang dilakukannya itu haram. Dia enggak cari pembenaran, dia mengakui memang haram. Ya. Cuma karena mengikuti hawa nafsunya, akhirnya tetap dilakukan. Yang demikian ini lebih ringan. Dibandingkan dengan orang yang melakukan perkara yang haram, ketika ditegur, cari pembenaran. Ya. Supaya dianggap apa? Halal. Melakukan kesalahan, kemudian cari hailah, cari pembenaran supaya dianggap benar. Ini jauh lebih berbahaya ya, dibandingkan dengan orang yang sadar kalau apa yang dilakukannya itu salah. Ada orang yang jatuh melakukan dosa. Dia sadar, paham apa yang dilakukannya itu dosa. Enggak berupaya mencari pembenaran. Ketika ditegur, dinasehati, dia mengakui. Ya, memang apa yang saya tadi lakukan itu dosa. Enggak boleh secara agama. Ini lebih ringan daripada orang yang ketika melakukan dosa, kemudian cari pembenaran. Supaya tidak dianggap dosa. Qala fadzalika akhtar min an yaqa'a al-muslimu fil haram wa huwa ya'lamu annahu haram. Jadi kata Syekh, yang mencari pembenaran itu ya, itu lebih berbahaya kondisinya daripada seorang muslim yang jatuh melakukan hal yang diharamkan dalam keadaan dia tahu kalau yang dilakukannya itu haram. Li'annahu yurjalahu yauman ma an ya'uda ila rabbih wa yatub, karena diharapkan baginya pada suatu hari nanti ya, kembali bertaubat kepada Allah. masih diharamkan. Karena dalam keadaan sadar kalau yang dilakukannya itu haram, salah. Suatu saat pasti akan bertaubat. Nah, kalau yang sudah menganggap halal, sulit bagi dia untuk taubat. Iya enggak? Karena sudah dianggap halal, sudah diyakini halal. Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, ya, ketika sudah diyakini itu ibadah, sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Karena sudah diyakini sebagai ibadah. Padahal itu kebid'ahan. Ya. Beda dengan orang yang melakukan dosa biasa. Maksiat. Suatu saat diharapkan masih bisa bertaubat. Akan sadar. Nah. Li'annahu ala ilmin bi'anna ma yaf'aluhu haram. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang haram. Qala amma. Jam berapa sekarang? Masih kuat atau sudah? Sudah dulu ya? Sudah dulu? Hah? Ewa. Hai, besok insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.